bahagia bersama kita mengitari awan, bulan di langit nan rawan. Kasih yang singgah di dirimu terlena di pangkuanmu, mendamba belai nyemarimu, tawa di manjamu. Harum semerbak mawarmu, puspa taman hati, semaraknya suasana bagai kisah nirwana. Jalinan kasih di antara kita, kurnia lestari. Bersama kita menikmati cinta dalam legenda abadi. Semerbak mawarmu, puspa taman hati, semaraknya suasana bagai kisah nirwana. Jalinan kasih di antara kita, kurnia lestari. Kita menikmati cinta dalam legenda abadi. Cinta yang telah kita bina tertanam di kalbu, walaupun sampai